Masih ingat waktu gua zaman SMA, ada yang main geng-geng jadi penguasa. Mereka jadi tuan, yang lain jadi babu. Terkadang dipalak, kadang disuruh-suruh. Memang SMA masa yang paling indah, karena cerita cinta banyak muncul dari sana. Tapi apalah aku yang selalu jadi jomblo, gak ikut dipalakin aja aku udah bejo. Kisahku banyakkan ruwet, sering nahan amarah, emang harus diempet. Gara-gara kelakuan gangster-gangster rumahan, pada pengen jadi gangster dan cukup meresahkan. Gangster high school, uang masih minta papa tapi belaga so cool. Gangster high school, yang model begini yang emang layak dipacul. Gangster high school, uang masih minta papa tapi belaga so cool. Gangster high school, yang model begini yang emang layak dipacul. Memang anak yang nakal, banyak yang dari sekolah, ketularan yang bandel dan suka bikin ulah. Dari bahasa kotor sampai transaksi video porno, nilap SPP buat jajan Warmindo. Yang ngajarin pang-pangan juga anak sekolah, udut mabok sampai drug, semua jadi budaya. Kalau gak mau ikutan bakalan dimusuhin. Jadi kalau gak nakal ya pasti lu dijauhin. Gak usah ngomong prestasi, jauh-jauh ajalah. Kalau buat terpuji, guru aja yang bangga. Jadi tahu kenapa di sekolah pada bandel? Soalnya kalau nurut sendirian aja hasil. Gangster high school, uang masih minta papa tapi belaga so cool. Gangster high school, yang model begini yang emang layak dipacul. Gangster high school, uang masih minta papa tapi belaga so cool. Gangster high school, yang model begini yang emang layak dipacul. Gangster high school, uang masih minta papa tapi belaga so cool. Gangster high school, yang model begini yang emang layak dipacul. Gangster high school, uang masih minta papa tapi belaga so cool. Gangster high school, yang model begini yang emang layak dipacul.